lillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Marbahari. Kita masuk pada fasal yang baru. Qala al-muallif rahimahullah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bil yad wal lisan wal qalb bila sayfin wal masturu minal muslimina man lam yadhhar min huribah. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, wal-amru bil-ma'rufi wal-nahyu anil-munkar bil-yaddi wal-lisani wal-qalb bila sayfin. Al-amru bil-ma'ruf, mengajak kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara ketaatan, perkara-perkara yang ma'ruf. Wal-nahyu anil-munkar, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar, perbuatan-perbuatan keji dan jahat, perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Bilyad, itu dilakukan dengan tangan. Wal-lisan, juga dilakukan dengan lisan. Wal-qalb, juga dilakukan dengan hati. Bila sayfin, tanpa menggunakan pedang. Wal masturu minal muslimin man lam yadhhar min huribah. Dan al mastur, orang yang tertutupi, yang tidak terlihat walau dia melakukan kemaksiatan, tetapi tidak terang-terangan dia lakukan. Minal muslimin, dari kalangan muslimin, adalah man lam yadhhar min huribah, orang yang tidak tampak darinya, tidak terlihat pada perbuatan-perbuatannya secara zahir sesuatu yang meragukan, sesuatu yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia melakukan suatu dosa dan kemaksiatan, kita mengetahuinya tanpa tatabbu', tanpa mengintai, tanpa memata-matai, tanpa mencari-cari berita tentangnya, namun kita mengetahuinya, melihat bahwa itu adalah kemungkaran yang dilakukan olehnya, maka nasihatnya juga secara tertutup, nasihatnya secara tersembunyi. Kecuali jika itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal yang terang-terangan, atau kebid'ahan yang membahayakan akidah kaum muslimin, maka kesalahan itu bila dilakukan secara terang-terangan, maka diingkari pula secara terang-terangan. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bil yad wal lisan wal qalb, hadha muqtadha hadithin rawahu Muslimun wa ghayruhu عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Ini merupakan kandungan intisari dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran. Man, siapa saja, umum di sini, pria, wanita, tidak harus dia pria yang melihat kemungkaran tadi. Wanita melihat kemungkaran pun demikian, dirubah. Ra'a minkum munkaran, ra'a melihat, melihat dengan mata kepalanya sebuah kemungkaran yang terjadi. Atau sampai berita kepadanya dari jalur yang thiqah, dari jalan seorang yang thiqah, yang benar-benar terpercaya bahwa di sana terjadi kemungkaran. Ini orang yang berita itu sampai kepadanya, dia memiliki kemampuan. Apakah dia penguasa yang resmi, atau dia orang yang memiliki sebuah pengaruh, orang yang berwibawa dan disegani di sekitar kaumnya. Disampaikan berita kepadanya bahwa di sana terjadi kemungkaran, atau di sana ada sebuah kemungkaran. Maka wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Apalagi jika kemungkaran itu tidak bisa dirubah kecuali dengan jalurnya, kecuali dengan jalannya. Apakah pemerintah yang resmi, atau yang kita sebutkan tadi, orang yang memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Contoh orang tua. Orang tua selama ini melihat anaknya baik. Ketika anaknya datang dari manapun dia bermain, pulang sampai di rumah, Masya Allah, terlihat selalu baik. Sebagaimana layaknya seorang anak yang saleh, membantu ayahnya, membantu ibunya, berbicara dengan tutur kata yang baik, yang sopan, tidak melawan mereka, tidak durhaka, mendengarkan semua petuah nasihat orang tuanya. Namun itu dilakukan hanya di rumah. Ketika dia di luar, dia gabung dengan teman-temannya, bersama dengan teman-teman yang selama ini dia bermain dengannya, ternyata akhlaknya jelek, akhlaknya rusak, permainannya, ucapannya kotor, melakukan hal-hal yang haram, yang jelas-jelas keharamannya. Orang tua tidak melihat sama sekali. Ada orang yang melihatnya, menjumpainya, si anak si fulan, kemudian disampaikan kepada orang tuanya, afwan, anak melihat waladuk, anak antum melakukan demikian, demikian, demikian, tempatnya di sini. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua tadi? Tidak lantas menafikan, meniadakan, dan menyalahkan orang tadi. Mungkin bukan anak-anak yang antum lihat, anak-anak selama ini baik, selama ini demikian, demikian. Iya, ketika di rumah dia seperti itu. Maka ketika yang menyampaikan berita itu kepada kita adalah seorang yang thiqah, orang yang terpercaya, kita mengenalnya, kita mempercayainya, selama ini tidak pernah terjadi sesuatu yang meragukan kita dari orang tersebut, terima laporannya. Kemudian ikuti, cari tahu tentang anak kita. Oh iya, memang anak ini kalau di rumah terus seperti ini, tapi dia sering main keluar. Waktu-waktu bermain, dia bermain. Siapa teman-temannya? Ketika ternyata berita itu terbukti bahwa dia, si anak tadi, memang melakukannya, orang tua dituntut untuk merubah kemungkaran tersebut. Atau ketika si anak pulang dari tempat bermainnya, ditanya, bermain dengan siapa selama ini? Apa permainannya? Di mana tempat bermainnya? Dia tidak melihat kemungkaran itu langsung secara nyata, tetapi berita yang thiqah sampai kepadanya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di masa sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika disampaikan kepada beliau berita tentang orang-orang yang membuat halaqah di masjid sembari menunggu imam datang, sembari menunggu sholat ditegakkan, mereka membuat halaqah, beberapa orang berkumpul dengan mengumpulkan 100 batu-batu kecil dengan menyatakan kabbiru mi'ah, sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, ayo kita takbir sekarang 100 kali, dengan dipimpin oleh satu orang, dikomando oleh satu orang, takbir mereka dengan memindahkan batu dari satu tumpukan ke tempat yang lain 100 kali. Selesai takbir, imam masih belum datang, sabbihu mi'ah, Halilu mi'ah, ayo kita sekarang tasbih, tahlil 100 kali 100 kali. Disampaikan kepada beliau, kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kejadian ini oleh sahabat yang mulia pula, bahwa aku melihat sesuatu yang terjadi di masjid. Disampaikanlah berita atau kejadian tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an datang ke masjid tadi dan melihat mereka masih melakukan perbuatan tersebut, diingkari. Jadi khawanifiddin a'azakumullah, kalimat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, siapapun yang melihat kemungkaran itu terjadi, apakah pria yang melihatnya atau wanita yang melihatnya, terjadi sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Bagi pemerintah, ini merupakan hak mutlak mereka. Atau bagi kepala rumah tangga, ini juga merupakan hak mutlak bagi mereka, merubah kemungkaran yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya. Istrinya, anaknya, boleh dia dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Sebagaimana yang ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu terkait dengan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Anak sudah berusia 10 tahun, tidak mau mengerjakan sholat, meremehkan sholat, menggampangkan sholat, meninggalkan sholat. Maka boleh orang tua, ayahnya, ibunya memukul mereka. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Pukul mereka ketika mereka tidak mau mengerjakan sholat atau meremehkan, menggampangkan, sering bolong-bolong sholatnya di usia mereka yang ke-10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para aulia, wali-wali dari para anak tersebut, apakah ayah ibunya ataukah pamannya jika anak itu tinggal bersama pamannya, atau siapapun yang menjadi wali mereka, untuk memukul mereka boleh, dan itu merubah kemungkaran dengan tangan. Falyughayyirhu biyadih, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bil yad wal lisan wal qalb. Demikian pula dengan hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan lisannya, maka hendaklah dirubah dengan hatinya, tetap diingkari dengan hatinya. Dan mengingkari kemungkaran itu dengan hati adalah selemah-lemah tingkat keimanan yang ada pada seseorang. Qala ilman bi anna at-taghyira bil yad yakunu li ashabi sulthah wal rajuli fi baitihi. Diketahui bahwasanya mengingkari, merubah kemungkaran dengan tangan itu adalah hak para penguasa. Demikian pula hak seorang kepala rumah tangga dalam rumah tangganya, seperti yang kita sebutkan tadi, atau sebagaimana yang kita sampaikan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, orang yang memiliki wijaha, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki wibawa, orang yang disegani di sekitar kaumnya, ketika dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya, dan tidak terjadi fitnah, wajib mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Apakah dengan tangan dia sendiri, atau dia menyuruh beberapa orang minta tolong kepada mereka, sehingga kemungkaran itu bisa dirubah dengan tangannya. وَمَنْ لَمْ يَقْدِرَ عَلَى الْيَدْ أَوْ كَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا انْتَقَلَ إِلَى اللِّسَانِ. Dan barang siapa yang tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, atau dia bukan ahlinya, bukan yang berhak untuk merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatan dan kekuasaannya, intaqala ilal lisan, maka berpindah, merubah kemungkaran itu menjadi dengan lisan. Dengan tangan tidak mampu, dengan lisannya. Fa'ankara bil lisan wa hiyal martabatu tsaniyatu, maka hendaklah dia mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, dan itu merupakan tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran. Wa illam yastati' bil lisan ankara bil qalb. Kalau ternyata dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan yang kedua ini, dia juga tidak mampu ankara, maka hendaklah dia tetap mengingkari kemungkaran itu bil qalbi, dengan hatinya. Benci dia dengan kemungkaran itu, tidak setuju kemungkaran itu dilakukan. Sedih dia ketika tidak mampu melihat, tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangan dan lisannya. Tetap dia ingkari dengan hatinya. Wa huwa an yakrahal munkir wa munkara wa fa'ilahu. Wa yakrahul muqassir 'anil umuri 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar idza kana qadiran. Yaitu dia mengingkari kemungkaran tersebut dan para pelakunya. Terjadi kemungkaran, jelas-jelas itu sebuah kemungkaran, ada di sekitar rumahnya. Tidak mampu dia dengan tangan, tidak mampu dia dengan lisan, maka dengan hatinya. Tetap dengan dia membenci terjadinya kemungkaran itu. Tidak senang pula dengan para pelaku dan para peserta yang turut andil dalam kemungkaran tersebut. Dan dia membenci, tidak menyenangi, tidak setuju dengan orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan dan menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar idza kana qadiran, jika dia tahu bahwa orang itu sebenarnya mampu. Orang ini punya kemampuan mengingkari kemungkaran dengan tangannya tapi tidak melakukannya. Itu adalah sebuah kemungkaran pula. Orang ini memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran dengan lisannya tetapi tidak dijalankan, tidak dilakukan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka orang ini yang mengingkari kemungkaran tadi juga tidak senang dengan mereka-mereka yang memiliki kemampuan tetapi tidak menjalankannya untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi. Allahu a'lam bissawab. Adapun kalimat qauluhu bila sayfin dan seterusnya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.